بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, pendengar Radio Roja Bandung baik melalui radio, streaming, YouTube ataupun Facebook, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Radio RIS di Kebumen, Radio Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, dan pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada. Biasanya Surau TV satu paket dengan Radio Rei Padang ya, di Padang, atau radio-radio lain yang juga ikut merilai siaran kini ini. Alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan tentang mengenal Allah lebih dekat melalui pembahasan asma-asmanya dan sifat-sifatnya. Pertemuan yang lalu kita sudah merangkan pentingnya tazkiyatun nufus, dan untuk meraih tazkiyatun nufus yang paling efektif adalah menanamkan tauhid. Untuk menanamkan tauhid, cara yang terbaik, yang terbenar adalah membahas asma-asma dan sifat-sifatnya. Kita sudah bahas penjelasan semua poin tadi secara detail dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Di akhir pertemuan yang lalu kita janjikan klasifikasi atau penggolongan orang dalam beribadah kepada Allah yang berkaitan dengan amalan hati ini. Manusia dalam hal beribadah kepada Allah ada tiga golongan. Golongan manusia ini dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Qismun i'tanau bil a'malil zahirah wa ja'aluha da'buhum min ghairi hirsin minhum ala tahqiqi a'malil qulub wa manaziliha wa ahkamiha wa illam yakunu khalina min asliha walakin himamuhum masrufatun ilal istikthar bil a'malil zahirah. Golongan pertama adalah golongan orang yang memfokuskan perhatian mereka hanya kepada amalan-amalan lahir dan menjadikan amalan lahir tersebut sebagai kebiasaan tanpa memperhatikan aspek batinnya. Fokus mereka memperbanyak ibadah secara kuantitas tapi tidak memperhatikan kualitas. Kalau sholat tidak hanya yang fardu tapi juga yang sunnah. Apa peribahasanya dalam bahasa Inggris? Fardu kalaku, sunnah kalampah. Bahasa Sunda itu namanya. Yang fardu dilakukan, yang sunnah pun dilaksanakan. Dia tidak hanya melakukan sholat wajib, tapi juga rawatib, dia tahajud, dia duha, dia tahiyatul masjid, dia syukrul wudu. Semua sholat sunnah tidak ada yang kelewat. Kalau saum tidak hanya Ramadan, tapi juga Senin Kamis, atau Ayyamul Bid, atau saum Daud, atau semua saum sunnah yang disyariatkan. Tapi aspek batinnya kosong. Tidak ikut terlibat dalam ibadah-ibadah itu. Kalau sholat dia tidak khusyuk. Juga mungkin keikhlasannya dipertanyakan. Dia menjauhi yang haram, termasuk juga yang makruh. Dia tidak mau mendengarkan perkara-perkara yang haram. Tidak mau mendengarkan ghibah. Tidak mau mendengarkan orang bernamimah. Tidak mau mendengarkan musik dan nyanyian. Jauh dari itu amanan lahirnya amat sangat dijaga. Tapi sekali lagi, aspek batinnya yang kosong. Orang seperti ini berbahaya. Apa bahayanya? Bahayanya akan muncul ketakaburan, akan muncul kesombongan, akan muncul sikap ujub dengan seluruh ibadah yang dilakukannya. Dikhawatirkan seperti iblis, laknatullahi alaih. Seperti ya, bukan iblis. Iblis sebelum dilaknat, dia seorang ahli ibadah dengan kuantitas ibadah yang luar biasa hebat. Banyak, sampai dimuliakan oleh Allah. Kata Imam Al-Qurtubi, sampai-sampai iblis itu diangkat dari dunia ke langit dan melakukan ibadah di langit selama 80 ribu tahun. Dimuliakan oleh Allah SWT. Muncullah takabur, muncullah sombong, muncullah ujub atas ibadah yang dilakukannya. Takaburnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan Allah membongkar ketakaburan iblis dengan diciptakannya Adam dari tanah. Setelah diciptakan, disuruhlah iblis untuk sujud, disuruhlah malaikat untuk sujud. Ketika malaikat yang selama itu ibadahnya tulus, ikhlas, berkualitas, tidak hanya kuantitas, ketika datang perintah Allah sujud kepada Adam, langsung sujud. Tapi iblis yang di dalam hatinya ada takabur, enggan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat, ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam, malaikat semua sujud kecuali iblis. Dia enggan dan dia takabur, dia termasuk golongan kafir. Kita juga Jumat yang lalu, dua Jumat lalu, Jumat lalu membahas al-iqsam ala Allah, bersumpah atas nama Allah. Maknanya bersumpah dengan menyebut nama Allah, mengatasnamakan Allah untuk memvonis sesama manusia dengan vonis yang hanya menjadi milik Allah. Dia ahli ibadah, kawannya ahli maksiat. Pas ketemu lagi bermaksiat, kemudian ditegur, ittaqillah waqsir, takutlah kamu kepada Allah, kurangi, hentikan maksiatmu. Kawannya cuma mengatakan khallini warabbi, biar ini urusan aku dengan Allah. tiga kali kejadian itu berlangsung, orang yang ditegur kesel lalu berkata, Abu Isa alayya raqiba, apa kamu diutus untuk mengawasi aku, untuk memata-matai aku? Dikata-katai demikian, ahli ibadah ini kemudian emosi, marah, lalu berkata, wallahi la yaghfirallahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Urusan mengampuni dosa itu hak siapa? Hak Allah. Dia rampas dengan mengatasnamakan Allah, lancang mengatasnamakan Allah, memfonis dengan fonis yang hanya menjadi hak Allah. Dan ini wujud kesombongan, sikap ujub dan takabur. Di akhirat orang itu dipanggil, man dhalladhi yata'alla alayya annani la aghfiru li fulan qad ghafartu lah wa ahbattu amalak. Siapa yang berani bersumpah mengatasnamakan diriku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, aku ampuni si fulan dan aku batalkan amal-amal kamu. Ibadah, ahli ibadah tadi dibatalkan. Karena apa? Karena ibadahnya melahirkan ujub, takabur. Menunjukkan kalau ibadah melahirkan ujub dan takabur, itu ibadah keliru, itu ibadah salah, itu ibadah ditolak oleh Allah. Karena ibadah yang diterima mah harus melahirkan apa? Ketawaduan, kerendahan hati, ya. Nah, ini bahaya dari orang yang hanya fokus kepada amalan lahir tapi kosong dari amalan batin. Bahaya lain kemarin sudah kita terangkan, orang ini nanti tidak memiliki sifat muraqabah. Apa artinya muraqabah? Merasa diawasi. Di hadapan orang banyak giat beribadah, jaim. Tapi ketika menyendiri dia bermaksiat. Apa akibatnya? Dihapuskan seluruh amalnya kan? Amal pahala segede gunung Tihamah terhapus karena tidak ada sifat muraqabah. Imam Ibnu Qayyim menyatakan, wa hadza halu katsirin minan nas bal qad yantasibu ahadum ilal ilm wa ya'tani bil a'malidh dhahirah wa qalbuhu mubtalin wa huwa la yantabihu lidzalika wa la yaqiluh. Inilah ibadah kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia ibadahnya itu hanya lahiriahnya saja. Coba akui oleh antum semua, termasuk oleh saya. Ketika sholat, pikiran kita, hati kita ikut sholat atau mengadakan perjalanan ke sana kemari, ingat ke pekerjaan, ingat ke pelajaran, kalau dia pelajar ingat ke aktivitas lain, ya. Suka begitu apa sering? Sering. Saya tidak memberikan pilihan tidak. Di sini pilih. Nah, umumnya hatinya tidak ikut sholat, pikirannya tidak ikut sholat, jiwanya tidak ikut sholat, yang sholat hanya lahiriahnya saja. Tangannya sedekap ketika berdiri, memegang lutut ketika ruku, bertumpu ke tanah ketika sujud, ya. Badannya bungkuk ketika ruku, nungging ketika sujud. Mulutnya, lidahnya qomat kami, tapi pikiran hatinya enggak ikut sholat. Betul apa benar? Betul dan benar. Begitulah kebanyakan manusia. Bahkan ini pula yang teralami oleh orang-orang yang intisab kepada ilmu. Intisab itu mengaitkan diri kepada ilmu. Baik dia orang yang belajar ilmu, siswa, santri, ataupun yang mengajarkannya, ustaz, kiai, mubaligh, da'i. Ustadz-ustadz itu selain saya ya, itu pinter bahasa Arabnya, jago sampai pada tingkat balaghah, nilai pelajaran sastranya, keindahan bahasa Arab terasa menyerap. Dia faham arti yang dia baca dari bacaan sholat, bahkan juga syarahnya, penjelasan detailnya. Secara teori mestinya gampang menghayatinya ya, tapi prakteknya gak bisa seperti itu. Kenyataannya, realitanya, hati dan pikiran tetap terpikat oleh urusan dunia di dalam sholatnya. Sehingga banyak orang yang menjadikan sholat sebagai media untuk evaluasi aktivitas masa lalu dan menyusun program kerja di masa yang akan datang. Ada yang seperti itu? Mungkin semuanya begitu. Ya, ini bahayanya tadi, bisa menimbulkan ujub atau yang sejenisnya karena dia terfokus kepada amalan lahiriahnya, hatinya memperoleh atau dilanda musibah karena lalai ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu golongan yang pertama. Golongan pertama ini baik apa buruk? Ada baiknya, ada buruknya ya. Enggak semua buruk. Al-Thani, Al-Qismu Thani, golongan kedua. Qismun sarrafu ihtimamahum bisolahi qulubihim wa'ukufuhu ala Allahi wahdahu wa'hifdil khawatir wa'tanau bi'amalil qulub min tashihil mahabba والخوف والرجاء والتوكل والإنابة غير أنهم تركوا بعض ما يحبه الله من الأعمال الظاهرة كالدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير ونحو ذلك. Golongan kedua, golongan yang sebaliknya. Mereka terlalu fokus kepada amalan hati, bagaimana memperbaiki hati, bagaimana caranya agar ibadahnya begitu sempurna di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mereka fokus kepada bagaimana caranya mencintai Allah, khauf kepada Allah, apa itu khauf? Takut, roja kepada Allah, apa itu roja? Harapan, ada juga radio. Terus memperbaiki tawakalnya, taubatnya, muraqabahnya, merasa diawasi oleh Allah. Tapi sayang mereka itu meninggalkan beberapa amalan zahir yang dicintai bahkan diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya dakwah. Contohnya amar ma'ruf nahi mungkar. Contohnya talabul ilm wa ta'limihi, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar. Terus bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Ingat tauhid yang benar, akidah yang lurus, itu teraplikasi dalam aktivitas sosial. Itu hubungannya erat, saling berkaitan satu sama lain. Kalau orang mengklaim tauhidnya bagus, akidahnya lurus dan kuat, muamalahnya dengan sesama manusia buruk, klaimnya bohong, pengakuannya bohong. Lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengaitkan akidah tauhid dengan aktivitas sosial. Beliau menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut falyukrim dhaifah falyukrim jarahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Ini tauhid. Ini akidah, iman kepada Allah dan hari akhir. hendaklah dia bicara baik atau diam, hendaklah dia memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Lihat, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, berbicara baik atau diam, itu aktivitas sosial, itu interaksi sosial. Bahkan Rasulullah SAW mengaitkan ini dengan tauhid, iman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir wajib diaplikasikan dalam bentuk aktivitas sosial. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali sumpah. Sumpahnya taukid, pengulangannya juga taukid. Apa arti taukid? Memastikan, menekankan, ya. Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman teh? Dijawab, malla ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, baik gangguan lisan ataupun perbuatan. Tetangganya terganggu, tidak aman dari gangguan dia. Orang itu demi Allah tidak beriman. Tiga kali itu diawali oleh sumpah lagi. Jadi iman wajib diaplikasikan dalam bentuk aktivitas sosial. Gak boleh ganggu tetangga, gak boleh mengganggu orang lain. Sekalipun tetangganya kafir, Yahudi, Nasrani, bahkan ateis umpamanya, ya, diganggu itu. Ateis, kafir, musyrik, tetangga kita punya hak sebagai tetangga yang wajib dimuliakan. Hak sesama muslim tidak ada karena dia bukan muslim. Tapi hak sebagai tetangga walaupun kafir dia punya, dia dapat. Enggak boleh diganggu tuh. Nah, mengganggu tetangga oleh Nabi dikaitkan dengan tidak adanya iman. Maka siapa yang aku beriman tapi dia cuek, bahasa Indianya har-har bayi, bahasa Sunda kene hare-hare baik, cuek, tidak ambil peduli kepada urusan sosial, pengakuan imannya bohong, ya. Maka orang ini memahami dan mengaplikasikan Islam secara parsial, sebagian saja. Hanya aspek batin, tidak memperhatikan aspek lahir. Hanya kepentingan diri dan keluarga, tapi enggak ambil peduli terhadap urusan yang lebih luas, urusan umat dan masyarakat. Orang ini parsial dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Golongan kedua ini pun kasar. Golongan pertama qasr, golongan kedua qasr. Qasr itu parsial tadi. Ada aspek yang kurang dari dirinya dalam memahami dan mengaplikasikan Islam. Dua-duanya keliru. Ada sisi baiknya yaitu aspek yang diperhatikannya, ada sisi buruknya yaitu aspek yang diabaikannya. Ini golongan kedua. Golongan ketiga inilah sebaik-baik golongan yang semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan ini. Wa qismun tawassatu fa'tanau bi'amalil qulub kama tanau aydan bil'amalil zahirah ghayra anna lil'amalil qalb indahum fadla. Golongan ketiga adalah golongan pertengahan. Mereka memperhatikan aspek amalan hati sebagaimana mereka pun juga memiliki perhatian kepada amalan-amalan zahir, akan tetapi mereka memandang amalan hati jauh lebih utama daripada amalan batin. Inilah yang menjadi penyebab ketika Nabi SAW melarang umatnya untuk mencela sahabat-sahabatnya. La tasubbu ashabi walau anna li ahadihim ali ahadikum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda amalihi wala nasifah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku, karena demi Allah, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, kalau diuangkan triliunan, diinfakkan, disedekahkan seluruh orang fakir miskin se-Indonesia, kebagi semuanya tuh, walaupun sasemplek ewang, sasemplek itu patahkan dikit, dibagi, bisa dijual jutaan ya, walaupun cuma sasemplek, satu semplek, satu apa, satu potong, itu beberapa puluh gram. Satu gramnya berapa? 500 sekarang, anggaplah 20-30 gram. Lumayan, 15 juta ya. Itu manfaatnya luar biasa besar. Emas sebesar gunung Uhud. Manfaatnya gede, nilainya gede, pahalanya gede. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan pernah menyamai pahala sedekah para sahabat yang sedekah dengan gandum hanya segenggam atau setengah genggam, satu mud atau hanya setengah mud. Gandum enggak begitu gede harganya, belum tentu ada 5.000 satu genggam. Ini setengah genggamnya. Mereka infak 2.000 rupiah, kalau dirupiahkan sekarang, pahalanya jauh lebih besar daripada infak kita sebesar gunung emas. Kenapa? Karena aspek batinnya. Mereka infak 2.000 kecewa karena enggak bisa lebih gede. Kita infak dengan 10 juta sambil beratus 10 juta. Sayang kan? Lalu diungkit-ungkit, lalu bikin status memang berat jihadnya infak. Hapus sudah tuh, ya. Jadi amalan hati luar biasa menjadi fondasi bagi amalan lahir. Kedua-duanya harus dipadukan, tapi fokus kepada amalan batin harus jauh lebih hebat dan lebih intensif daripada amalan lahir. Berkata Imam Ibnu Qayyim, fahaula humul ladzina waqqafahumullah fajama'u baina ubudiyatil zahir wa ubudiyatil batin wa hadza tariqus sabiqinal 'arifin. Inilah kelompok orang-orang yang telah diberi taufik oleh Allah. Mereka memadukan antara ibadah zahir dan ibadah batin, dan inilah jalan hidup as-sabiqin al-arifin. Manusia ya, kaum muslimin ketika menerima warisan dari Allah Azza wa Jalla berupa kitab Al-Quran, thumma awrathna al-kitab alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun linafsih wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Itu kaum muslimin. Yang dimaksud kitab ini adalah Al-Quran. Yang dimaksud hamba-hamba pilihan kami ini adalah kaum muslimin. Kaum muslimin. Lalu faminhum zalimun li nafsih. Di antara kaum muslimin yang menerima warisan kitab, ada yang zalim kepada diri sendiri. Mereka mengabaikannya. Wa minhum muqtasidun, di antara mereka ada yang muqtasid, pertengahan, simple. Mereka hanya mengambil yang wajib, mengabaikan yang sunnah. Dosa apa tidak? Tidak dosa. Meninggalkan yang sunnah dosa apa tidak? Tidak dosa. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah, di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, sebagian ulama menyatakan ini yang fardu kalaku sunnah kalampak. Tidak hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Tidak hanya aspek zahir tapi juga aspek batin. Tiga golongan manusia di dunia ketika menerima kitab Al-Quran. Tiga golongan inilah yang kata Syekhul Islam diterangkan oleh Allah dalam kitab dalam surah Al-Waqi'ah. Ketika kiamat terjadi, idza waqa'atil waqi'ah dan seterusnya, wa kuntum azwajan salasah, fa ashabul yamin ma ashabul yamin wa ashabus shimal ma ashabus shimal wassabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Lalu nanti pada hari kiamat, wa kuntum azwajan thalatha, kalian terbagi kepada tiga kelompok. Pertama ashabul yamin. Ma ashabul yamin, betapa bahagianya ashabul yamin. Ashabul yamin itu yang muqtasid tadi, yang hanya fokus amalan wajib tapi mengabaikan amalan sunnah. Ashabul yamin ahli surga apa ahli neraka? Surga, golongan kanan. Washabul yamin, ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah dan seterusnya. Itu golongan kanan. Semoga minimal nih kita masuk golongan kanan. Kedua washabus shimal, ma ashabus shimal, golongan kiri, betapa celakanya golongan kiri. Di pertengahan suratnya dikatakan fi samumi wa hamim wa dhillim mi yahmum la baridiu wa la karim, na'udzubillah. Ya, semoga yang hadir di sini, pendengar dan pemirsa dimanapun, tak ada seorang pun yang masuk ke golongan kiri. Nah, golongan terbaik wassabiqun as-sabiqun. As-sabiqun itu orang yang selalu berlomba dalam kebaikan. Dia tidak sekedar fardu kalaku sunnah kalampah, tapi juga memperhatikan aspek atau amalan batin, amalan hati. Enggak hanya amalan lahir. Tidak hanya memperhatikan aspek kuantitas dari ibadah, tapi aspek kualitasnya juga. Dalam sholatnya keikhlasannya terjaga, kekhusyuannya terjaga, berpadu antara khauf, roja dan mahabbah. Muraqabahnya selalu menjadi penghias dalam seluruh perilakunya dimanapun, di dalam ibadah ataupun di luar ibadah. Coba saja kalau umpamanya kita lagi sholat, karena GR-nya kita, kita merasa ada yang memperhatikan sholat kita. Ada yang memperhatikan ekspresi wajah kita, bahkan diam-diam hidden kamera. Ada orang yang masang kamera tuh di sana, kita tahu, tapi kita pura-pura tidak tahu. Dan itu live, disiarkan ke seluruh dunia sholat kita. Umpamanya, bagaimana sikap kita? Pasti ekspresi wajah kita diapa-apain, dikhusyuh-khusyuhin, permelek ya, dijebeu-jebewin seperti mau menangis, kayak begitu. Karena tahu dilihat orang. Siapa tahu yang salah satu yang ngelihat ini calon mertua. Berharap begitu salam langsung datang, yuk akad langsung. Jadi itu sikap orang ketika aktivitas ibadahnya diperhatikan. Bagus apa buruk? Buruk, super buruk, karena apa? Mengharapkan pujian atau apresiasi orang. Nah, Sekarang seseorang yang as-sabiqunal awwalun, orang yang selalu berlomba dalam kebaikan, juga fokus kepada amalan hati, muraqabahnya itu nempel terus, termasuk dalam sholatnya, merasa diperhatikan oleh Allah. Allah tahu isi pikiran, isi hati kita, ya. Ada malaikat yang mencatat. Siapa? Munkar Nakir atau Jibril Mikail yang mencatat? Rakib dan Atid. Ada yang mencatat Rakib dan Atid, ya. Melihat dan mencatat, termasuk isi hati kita, termasuk kekhusyuan atau tidak khusyuknya hati kita ketika sholat, termasuk ada unsur riya atau tidaknya dalam sholat kita. Tahu itu, malaikat yang mencatat tahu, Allah juga tahu. Nah, kalau Allah yang perhatikan, malaikat yang mulai memperhatikan bahkan menilai, kita gak akan peduli lagi kepada penilaian dan apresiasi orang. Fokusnya kepada Allah Azza wa Jalla di dalam salatnya, ya. Nah, orang seperti ini yang disebut al-muqarrabun was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Mereka akan berada di surga yang penuh kenikmatan. Terus disebutkan thullatum minal awwalin. Orang seperti ini jumlahnya banyak di generasi awal. Siapa generasi awal teh? Para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, generasi terbaik di kalangan dalam sejarah kehidupan manusia itu adalah mereka. Itu banyak di kalangan mereka yang masuk al-muqarrabun wa qalilum minal akhirin, tapi sedikit sekali jumlah mereka di generasi terakhir. Termasuk di generasi kita entah ada entah tidak ada yang kayak begini. Tapi ada harapan sedikit. Kalau sedikit ada apa tidak? Ada. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan yang sedikit ini, ya. Itulah tiga golongan manusia dalam beribadah kepada Allah yang terkait dengan amalan hati. Coba identifikasi diri kita. Dari tiga golongan tadi masuk golongan manakah kita? Satu, masuk apa tidak? Kadang masuk. Dua, masuk apa tidak? Kadang juga. Tidak. Tiga, masuk apa tidak? Tidak ini makanya. Masih ada kesempatan memperbaiki diri? Masih, ya. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita untuk bisa masuk ke dalam golongan ketiga. Yang barusan sekedar mukaddimah dari bahasan inti kita hari ini. Poin berikutnya yang kita ingin bahas, turuqul wusul ila ta'ambud bil asma'i wassifat. Cara agar bisa beribadah kepada Allah dengan isi kandungan asma dan sifat. Asma dan sifat Allah maknanya, ya. Bagaimana cara mengaplikasikan asma dan sifat Allah dalam hal ibadah? Jalan menuju Allah itu amat sangat banyak. Peribahasa mengatakan banyak jalan menuju Mekah. Jangan Roma, ngapain ke Roma? Banyak jalan menuju Mekah. Makna banyak jalan artinya jenis-jenis amalannya, tapi realnya atau fondasinya atau aturannya satu. Tidak bisa menggunakan aturan-aturan lain. Tapi jenis-jenis amalan itu amat sangat banyak, ya. Tapi di antara jenis-jenis itu terfokus kepada empat jenis pokok. Apa sajakah jalan untuk mengaplikasikan asma dan sifat Allah dalam beribadah kepada Allah, itu terfokus kepada empat poin pokok. Apa sajakah? Pertama, at-tariqul awal. Jalan yang pertama adalah at-ta'ammulu fil asma'i was sifat wa fahmu ma'aniha wa tadabburu fiha. Pertama, memperhatikan asma dan sifat Allah, memahami makna yang terkandung di dalamnya dan menghayati isinya, baru diaplikasikan. Jadi ada tiga poin tuh, perhatikan nama-nama dan sifat-sifat Allah dipelajari, fahami maknanya, yakini isinya, aplikasikan dalam ibadah yang dilakukannya. Inilah yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atun illa wahida, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, yang siapa saja yang mengihsa kepada 99 nama ini, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Pasti dia masuk surga. Yang menyatakan pastinya bukan saya ya, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang didasarkan pada wahyu. Beliau berbicara berdasarkan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Ustaz, ini sotoy berani memastikan orang masuk ke dalam surga. Ada yang komen begitu tuh. Karena apa? Dia enggak perhatian. Yang ada dengki, lihat mana yang bisa ditembak. Nah, ini tembak. Enggak memperhatikan penjelasannya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara nama-nama Allah ada 99 nama. Berarti nama Allah banyak. Tidak ada yang tahu kecuali Allah, saking banyaknya. Nanti ditunjang dengan hadis yang lain yang sahih riwayat Imam Muslim tentang hal itu, tentang banyaknya nama-nama Allah. Tapi di antara sekian banyak nama-nama Allah ada 99 nama. Siapa yang mengihsa kepada 99 nama ini, dia masuk surga. Saya tidak menterjemahkan dulu makna ihsa, sebab ihsa bukan menghafalkan. Banyak orang yang salah paham, siapa yang menghafalkannya dia masuk surga. Akhirnya berlomba-lomba menghafalkan, cari kaset nasyid Asmaul Husna, ner dihafalkan, dilagukan. Kalau enggak dilagukan enggak akan hafal. Tiap hari Asmaul Husna. Nah, setelah sampai hafal molotok. Sekarang sebut Asmaul Husna tanpa dilagukan. Hafal enggak? Belum tentu hafal ya. Apa menghafalkan Asmaul Husna yang 99 bagus apa tidak? Bagus, bagus. Cuma tidak cukup sampai di sana, ya. Apa makna ihsa? Diterangkan oleh para ulama, wa ihsaul asma innama yakunu bi ihsai alfadhiha wa adadiha wa tafahumi ma'aniha wa madlulatiha wa bidu'ai biha bi naw'ain ad-du'a, du'ai al-mas'alah wa sana' wa du'ai ta'ambud. Ini yang lengkap makna ihsa. Mengihsa kepada nama-nama Allah hanyalah dengan cara, pertama, memelihara lafaz-lafaznya. Iya, menghafalkan nama dari Asmaul Husna tadi, juga jumlahnya, memahami maknanya dan kandungan isinya. Umpamanya Allah itu Sami', apa artinya Sami'? Maha mendengar. Itu arti. Lalu apa kandungan makna yang terkandung atau konsekuensi? Itu ada, nanti kita jelaskan ya. Jadi ihsa pertama, memelihara lafaznya. dan jumlahnya, kedua memahami maknanya dan isi kandungannya, ketiga berdoa dengannya dengan isi Asmaul Husna dengan dua jenis doa. Doa ada dua jenis. Pertama disebut doa mas'alah wassana. Doa mas'alah wassana maknanya doa yang isinya permintaan dan pujian, sanjungan kepada Allah. Ya Allah beri saya rizki. Itu doa mas'alah. Mas'alah itu artinya minta. Ya, ya Allah beri saya jodoh. Doa apa itu? Mas'alah juga, karena isinya apa? Minta, ya. Kedua, doa ta'abbud atau doa ibadah. Makna doa ibadah itu adalah berdoa dengan bahasa tubuh. Seluruh ibadah yang kita lakukan, apapun bentuk ibadah itu, walaupun tidak ada yang isinya permintaan, itu pada hakikatnya berdoa. Contoh saum, kita menahan diri lapar, haus, syahwat selama saum, sejak mulai fajar sampai maghrib. Selama saumnya kita tidak berdoa, tidak minta jodoh, tidak minta surga, tidak minta perlindungan dari api neraka, tidak minta ampunan, karena Allah merintahkan saum, tahan diri dari makanan, dari minuman, dari syahwat, sudah itu kita lakukan sampai maghrib. Walaupun tidak ada permintaan apapun secara lisan selama kita saum, tapi saumnya itu sendiri sudah merupakan doa, sudah merupakan permintaan dengan bahasa tubuh melalui saum, dalam bentuk saum. Apa yang dia minta dengan saumnya? Minta semua yang Allah janjikan bagi orang yang saum. Orang yang saum dijanjikan ampunan, ya enggak? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang saum Ramadan dengan iman dan ihtisab, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ketika ada orang yang saum, dengan saumnya dia meminta agar dosanya diampuni. Apalagikah, ya jelas pahala ya. Apalagikah minta agar dijauhkan dari api neraka, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-siyamu junnatun yastajinnu bihil 'abdu minan nar. Saum itu perisai, seorang hamba melindungi dirinya dengan perisai itu dari api neraka. Man shoma yawman fi sabilillah, siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah, Allah akan jauhkan antara dia dengan neraka seperti dijauhkannya langit dengan bumi. Jadi saumnya berarti meminta apa? Dijauhkan dari api neraka. Itu doa ibadah. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, tidak dengan lisan tapi dalam bentuk melakukan ibadah. Apalagi minta agar masuk surga. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaika bisyam la mithlahu. Kalau gitu kamu harus saum. Saum itu amalan yang tidak ada bandingannya, bisa memasukkanmu ke dalam surga. Maka walaupun mulut tertutup, orang yang saum selama saumnya sama dengan meminta, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah limpahkan pahala kepadaku, ya Allah selamatkan, lindungi aku, jauhkan aku dari api neraka, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Nah itu disebut doa ibadah. Mulutnya tidak ngomong, tidak minta, tapi bahasa tubuhnya dengan cara melakukan ibadah itu ungkapan permintaan kepada Allah. Apa yang kita lakukan sekarang, ngaji, kita sedang berdoa ini teh. Tapi doanya bukan oleh mulut, bukan oleh lisan, tapi dengan bahasa tubuh. Datang, duduk, mendengarkan. Ada yang ngobrol, biasanya ibu-ibu, tapi umumnya apa yang dia lakukan itu isinya permintaan. Minta apa? Minta rahmat, minta ampunan, minta dijauhkan dari api neraka, minta surga. Kan kemarin sudah diterangkan, orang yang duduk di sini di majelis ilmu, malaikat itu dengan jumlah yang tak terhitung brok di sini. Untung saja enggak kelihatan dan tidak membutuhkan tempat seperti kita. Kalau butuh, selapangan Senayan pun enggak akan cukup menampung malaikat. Ini bertumpuk sampai ke langit. Seperti yang diterangkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Terus mereka para malaikat memintakan ampunan untuk kita. Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita, ya. Dan seluruh makhluk penghuni langit, penghuni bumi bersolawat kepada kita. Apa makna solawat? Memintakan ampunan dan memintakan rahmat bagi kita. Oleh karena itu, walaupun tidak ada permintaan lisan kepada Allah, doa secara lisan tidak ada, tapi ibadah kita merupakan ungkapan doa yang tak terucapkan. Inilah yang disebut dengan doa ibadah. Seluruh ibadah kebaikan apapun bentuknya, intinya itu doa kepada Allah, meminta kepada Allah. Apa yang diminta? Semua yang Allah janjikan untuk amalan yang dilakukan oleh orang tersebut. Tergantung amalannya. Nah, jadi doa ada dua macam. Pertama, doa apa? Mas'alah, meminta secara lisan. Yang kedua, doa ibadah. Karena apa? Karena ibadah itu merupakan permintaan dengan bahasa tubuh kita kepada Allah SWT. Berkata Abu Nuaim Al-Asbahani rahimahullah, kata beliau, al-ihsa'ul madhkur fil hadith laisa huwa at-ti'dad wa innama huwa al-amal wa ta'aqqul bi ma'ani al-asma' wal imanu bihi. Ihsa yang disebut dalam hadis tadi bukan sekedar menghafal dan menghitung jumlah asmaul husna, tapi hanyalah mengamalkannya, memikirkannya, memahami maknanya dan mengimaninya. Walaupun tidak hafal enggak masalah, yang penting faham, yakin dan mengaplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan. Sebaliknya kalau hanya hafal tapi enggak faham isinya, enggak meyakini isinya, amalnya bertolak belakang dengan isinya, ya percuma, ya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, kata beliau, وما قاله رحمه الله هو اللب الإحصاء غير أن الإحصاء شامل لتعداد الأسماء وما يلحق ذلك من الإيمان والعمل وما يقوم الإنسان بالإيمان والعمل بالأسماء على التحقيق والمشاهدة إلا عبر قطرة التعداد والعلم بالمعنى فالعلم بهما وسيلة إلى التعبد. Kata Imam Ibnu Qayyim, apa yang dikatakan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani merupakan penjelasan bahwa inti dari ihsa, ya, tidak sekedar menghafal, tidak sekedar melafazkan asma-asma tersebut, yang lebih penting adalah faham maknanya, meyakini, mengimani isinya dan mengaplikasikannya dalam amal. Adapun kalau dia ditambah dengan hafal terhadap lafaz-lafaznya, maka itu lebih bagus. Maka ilmu tentang asma dan sifat merupakan wasilah untuk melakukan ibadah secara benar. Wasilah teh perantara, wasilah teh batu loncatan, atau wasilah teh alat. Ilmu adalah ilmu tentang asma dan sifat merupakan alat pokok untuk bisa beribadah kepada Allah secara benar. Berkata Al-Iz bin Abdussalam rahmatullahi alaih, kata beliau, fahmu ma'ani asma'illahi ta'ala wasilatun ila mu'amalatihi bithamaratiha minal khawfi wal raja wal mahabah wal mahabbah wal tawakkul wa ghairi dhalik min thamarati ma'rifatis sifat. Kata Iz bin Abdussalam, memahami makna dari nama-nama Allah Ta'ala merupakan wasilah atau perantara untuk bisa bermuamalah secara benar kepada Allah dan untuk melahirkan buah yang benar. Apa buah dari memahami asma dan sifat Allah? Lahirnya khauf, lahirnya raja, lahirnya mahabbah, lahirnya mahabbah. Mahabbah ada juga mahabbah. Mahabbah cinta kepada mahabbah, merasa apa? Allah memiliki wibawa yang luar biasa besarnya dalam pandangan kita. Juga tawakal dan sifat-sifat lain yang menjadi buah yang lahir dari mengetahui asma dan sifat Allah. Perkataan Al-Iz bin Abdussalam tersebut diungkapkan dalam Syajaratul Ma'arif wal Ahwal. Berkata Syekhul Islam, wa idza kana kadzalik faman kana bima lahu min al-asma was sifat a'lam wa a'raf kana billahi a'lam wa a'raf. Berdasarkan semua penjelasan tadi, maka siapa orang yang lebih faham tentang asma dan sifat Allah, lebih banyak asma dan sifat Allah yang dia pelajari lebih faham, maka dia akan jauh lebih mengenal kepada Allah. Lebih faham tentang Allah, lebih kenal tentang Allah. Dan siapa orang yang lebih faham dan lebih kenal tentang Allah, maka dia akan melakukan ibadah jauh lebih baik dan lebih benar kepada Allah. Dan siapa orang yang ibadahnya lebih benar, lebih baik kepada Allah, akan melahirkan kemuliaan akhlak yang lebih agung dibanding yang lainnya. Itu berkaitan, itu seperti efek domino, ya. Domino itu jelek, kenapa disebut ya? Yang saya paham, domino itu kartu kan? Dijajarkan berdiri semua ya. Satu saja ditumbangkan yang paling depan, truk. Apa akibatnya? Terus semuanya ya. Gitu-gitu efek domino teh. Iya, benar juga, alhamdulillah. Coba cari istilah lain, jangan domino. Efek apa ya? Jadi siapa yang lebih faham asma dan sifat Allah, dia akan lebih faham tentang Allah. Siapa yang lebih faham dan lebih kenal tentang Allah, dia akan melakukan ibadah jauh lebih baik dan lebih benar kepada Allah. Siapa yang lebih baik dan lebih benar ibadahnya, dia akan memiliki akhlak yang jauh lebih mulia. Siapa orang yang akhlaknya lebih mulia, dia akan lebih dicintai oleh semua manusia. Termasuk manusia kafir, manusia musyrik, itu tetap dengan kemuliaan akhlak mah, apa? Mereka akan simpati, iya enggak? Mereka akan suka dan akan senang dengan kemuliaan akhlak yang dilakukan oleh siapapun ya. Dari sanalah kita mengetahui bahwa ihsa terhadap nama dan sifat Allah tidak sekedar hafal, tapi yang lebih penting faham maknanya, meyakini isinya, mengaplikasikannya dalam seluruh bentuk ibadah yang dilakukannya. Coba perhatikan kalimat terakhir yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Kata beliau, wa inna li kulli ismin min asma'illah asraran 'azimah wa ma'aniya badi'ah yutli'u Allahu ma syaa'a minha 'ala man syaa'a min ibadih. Setiap masing-masing dari nama-nama Allah memiliki rahasia yang agung, makna yang mendalam, yang Allah ajarkan beberapa poin kepada beberapa hamba yang dikehendakinya. Setiap satu nama maknanya mendalam dan rahasianya agung, ini yang kita akan gali. Ya, berkata Abu Ismail Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, kata dia, fi kulli ismin min asma'illahi ta'ala sirrun khafiyun. Di dalam setiap masing-masing nama dari nama-nama Allah ada rahasia yang tersembunyi. Rahasia ini bisa diketahui apa tidak? Oleh orang awam, oleh orang umum tidak, tapi oleh orang-orang tertentu bisa diketahui. Coba, ada yang tahu tentang rahasia, sebuah rahasia, ada yang tahu? Ada, minimal 1-2 orang. Kalau gak ada orang yang tahu, bukan rahasia lagi itu mah. Gak tahu aja semua. Saya tahu tentang satu hal. Apa? Rahasia. Ada yang tahu tentang rahasia ini? Siapa? Saya. Saya tahu ini. Tapi rahasia, apa dong kasih tahu? Enggak, bayar dulu. Jadi, setiap nama Allah ada rahasia yang tersembunyi. Bisa diketahui? Bisa. Kepada tanya kepada orang yang mengetahuinya. Siapa yang mengetahuinya? Pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu, kemudian oleh Rasul diajarkan kepada sahabat-sahabatnya, oleh sahabatnya kepada para ulama. Zaman bahula ini sudah tidak menjadi rahasia lagi, tapi rahasia umum, banyak orang tahu karena ihtimam atau perhatian mereka kepada Islam, kepada akhirat sangat fokus 100%. Ketika umat Islam berkembang, menguasai hampir separuh dunia, kemudian kekayaan dunia begitu melimpah, mulailah mereka lalai memperhatikan aspek akhirat. Sehingga hal-hal yang tadinya menjadi rahasia umum, menjadi rahasia khusus. Hanya orang-orang tertentu yang faham dan tahu. Hanya orang yang fokus mempelajari Quran dan Sunnah dengan cara yang benar yang tahu. Dan orang seperti super jarang, apalagi di zaman sekarang. Ya, inilah yang kita akan bahas sebagai salah satu contoh. At-ta'amul fi asma'illahil jabbar. Ah, ini memperhatikan salah satu nama Allah adalah Al-Jabbar. Bukan matematika nih. Salah satu nama Allah Al-Jabbar. Orang yang tahu makna Al-Jabbar, dia akan memilih seabrek sifat agung, efek dari pemahaman dia tentang makna Al-Jabbar ini. Kita akan bahas makna Al-Jabbar. Pembahasan itu Selasa depan. Sekarang mah sudah hampir 1,5 jam, ibarat gelas sudah apa? Sudah luber ya. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, mangga Pak Mulyono. Kalau bertanya enggak ada hadiah. Saya mau bertanya masalah yang tadi orang yang bisa mengkodes ke orang lain, tapi dia itu belum mempunyai ilmu. Nah, setelah dia itu mengkasih seperti ini, dia langsung bertumbat, atau tidak sekian untuk warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan dari orang tua saya, Pak Mulyono. Berapa usianya? Masih muda, baru 74 tahun. Ya, kita kembali ke pertanyaan Pak Mulyono. Tadi dikatakan Tidak boleh kita memvonis orang lain dengan vonis yang hanya menjadi hak Allah. Seperti demi Allah, Allah tidak akan masukkanmu ke surga, tidak akan mengampuni dosamu dan yang sejenisnya. Pertanyaan, kalau kita pernah demikian karena ketidaktahuan, karena waktu itu belum ngaji, ya ibadah mah rajin, makanya berani memvonis orang lain, tapi kurang ilmu. Nah sekarang ngaji tahu ruas. Apa ruas teh? Shock, terkejut gitu ya, kaget, aduh saya sudah melakukan dosa besar, lalu tobat. Apakah akan diampuni? Iya. Jangankan mengatakan demikian, musyrik, kafir, ateis, itu kalau tobat diterima apa tidak? Diterima tobatnya. Kalau sudah diterima tobatnya, dosa yang sudah ditobatinya terhapus. Tidak akan ada lagi di catatan, tidak akan ada lagi hisab untuk itu, dan tidak akan lagi ada azab karena dosa tersebut. Karena dosanya sudah ditobati, sudah dihapus seluruhnya, ya. Jadi kalau sudah tobat, insya Allah tidak akan mengalami nasib seperti yang diceritakan dalam hadis tadi. Orang yang diceritakan dalam hadis tadi sampai akhirnya tidak tobat dan merasa benar dengan kesalahan yang dilakukannya. Wallahu a'lam. Jelas Pak ya. Perihal syarah, apakah setiap ayat Quran dan hadis itu harus disyarah, ditafsir oleh salafus soleh untuk memahaminya? Ya iya, ada memang ayat yang muhkam. Makna muhkam itu jelas, gamblang. Orang awam pun tahu maknanya tanpa harus dijelaskan secara detail. Seperti kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan bagi kamu saum. Orang awam pun tahu saum wajib. Yang kemudian mana saumnya diterangkan, menahan lapar, haus dan syahwat sejak mulai fajar sampai maghrib. Seperti itu ya. Tapi banyak ayat yang bila difahami tanpa ilmu bisa salah faham, bisa keliru, bisa melenceng jauh dari maksud yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka wajib mengupasnya dengan ilmu yang memadai. Di saat kita merasa belum memiliki ilmu itu, jangan coba-coba. Wajib merujuk kepada orang yang berilmu, ya. Man qala fi kitabillah bi ra'yihi. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu, dengan otak, dengan akal, tanpa ilmu, ya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap menempati tempat duduk di dalam neraka. Begitupun dengan hadis, ada sebagian hadis bisa difahami oleh diri sendiri. Iya ada, tapi lebih utama merujuklah ke ahlinya, sebab kita merasa faham secara jelas ayat dan hadis ini. Setelah dikupas oleh ahlinya, pemahaman kita salah dan keliru. Karena kebodohan kita merasa benar dengan kesalahan yang dilakukannya. Dikhawatirkan begitu ya. Kita tidak tahu mana saja ayat dan hadis yang muhkam, yang tidak perlu syarah dan penjelasan, dan mana hadis yang harus dijelaskan. Kita gak tahu, gak bisa memilah dan memilih. Akhirnya kita memahami sendiri dan merasa benar dengan pemahamannya, kemudian kita ajarkan, ternyata itu salah. Jadi tetaplah merujuk ke ahlinya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagaimana jika ada suami yang mendoakan keburukan terhadap istrinya, karena dalam kondisi emosi seperti berdoa supaya amal ibadah istri tidak diterima. Jahat bingit situ ke istri kayak begitu. Istri itu manusia yang paling harus disayangi, dicintai, diperhatikan, dan diinginkan kebaikan, didoakan kebaikan. Kalau istrinya jahat, istrinya tidak taat, doakan kebaikan, ya Allah beri hidayah agar istri saya solihah dan taat kepada saya, agar kami bisa berkumpul lagi di surga. Jangan sampai, ya Allah istri saya jahat, ya masukkan dia ke dalam neraka umpamanya, ya tolak semua ibadahnya. Efeknya tahu nggak? Efeknya balik lagi ke dia. Kalau ibadah-ibadah istrinya ditolak, tidak diterima oleh Allah, efeknya istrinya akan tambah jahat, tambah durhaka, tambah menentang, tambah nusyuz kepada suami. Efek dari tolaknya ibadah adalah keburukan akhlak. Mau gak istrinya tambah jahat? Enggak. Dia ingin istrinya jadi baik, jadi solihah, maka doakan kebaikan. Adapun bukan mendoakan tapi mengingatkan, umi, ibu atau darling atau bebeb atau yang lain lah ya. Bebeb itu ahli ibadah, tahajud enggak pernah lewat, saum rajin, baca Quran sehari tamat satu juz. Sayang loh kalau sampai durhaka ke suami. Sayang loh kalau ibadah tadi itu semuanya ditolak. Nah itu mengingatkan ya. Kalau mendoakan biar gak diterima tuh tahajudnya, itu bahaya. Bahayanya juga ke suami, nanti istrinya akan bertambah buruk akhlaknya. Doakan kebaikan ya. Istri tersebut sakit hati karena didoakan keburukan tadinya, dengan membalas tidak melayani kebutuhan biologi suami selama 6 bulan berjalan. Aduh, ini bahaya. Kebutuhan biologis itu ibarat makan dan minum. Kalau seorang di rumahnya gak diberi makan, gak diberi minum, dia kelaparan dan kehausan. Kalau sudah kelaparan, kelah kehausan, pergi keluar, lihat air comberan seperti cendol menggiurkan. Bahaya itu, ya. Kalau sampai suaminya terjerumus dalam dosa maksiat karena tidak dilayani oleh istrinya, istrinya memiliki saham terhadap dosa yang dilakukan oleh suaminya. Gak boleh yang seperti itu, ya. Nah, kalau istri tambah-tambah tidak mau melayani kebutuhan biologis suami, suaminya akan tambah marah, akhirnya hubungannya akan tambah apa? Renggang. Ingat, kesediaan istri melayani kebutuhan biologis dari suaminya itu cara yang paling efektif, paling efisien untuk mencairkan suasana hubungan yang kaku, yang beku. Setelah berhubungan bisa akrab lagi, mesra lagi, romantis lagi, bebep-bebepan lagi. Jadi perbaiki hubungan demi kepentingan bersama. Jangan ikuti kata hati, emosi, gengsi. Jangan, ish, gengsi dia yang salah, kenapa saya harus duluan minta maaf? Dia dong. Dan kalau dia minta maaf juga harus berlutut. Nah itu Pak, gengsi-gengsi dua-duanya gak pernah ada akur. Jadi tujuannya apa? Ingin saling mempertahankan gengsi pribadi atau ingin menciptakan suasana rumah tangga yang samawa? Kalau ingin menciptakan rumah tangga yang samara, samara samawa beda, tetap sama ya. Sakinah mawadah warahmah. Coba buang rasa sombong, rasa gengsi, rasa malu dalam diri kita. Siapa yang lebih dahulu bersikap meminta maaf lunak walaupun dia tidak bersalah, dia yang paling mulia, dia yang paling besar pahalanya, dia yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Kalau ada dua muslim yang bermusuhan, yang terbaik di antara mereka adalah yang pertama kali mengucapkan salam itu dengan orang lain, terlebih antar suami dengan istri. Siapa yang lebih dahulu membuka jalan untuk lebih mesra lagi, dia akan gede pahalanya. Buang gengsi, jangan. Nih, gengsi ini tadi lahir karena terlalu fokus kepada ibadah apa? Zahir, aspek batinnya kosong melompong. Akhirnya gitu tuh. Disakiti sedikit sama orang, sakit hatinya itu sampai menjerit-jerit ya. Sakit bingit segitu. Ya. Karena dia merasa mulia, lalu oleh orang dihinakan. Sakit. Jangan merasa diri menjadi orang yang mulia. Di hadapan Allah kita semua hina. Kita dimuliakan, dihormati orang bukan karena kita benar-benar mulia, tapi karena begitu sempurnanya Allah dalam menutup aib dan kesalahan kita. Yang bila Allah bongkar aib kita, tak ada seorang pun yang mau tersenyum kepada kita. Semua akan menghinakan kita. Oleh karena itu, buang gengsi kepada siapapun, terutama kepada pasangan, kepada istri ataupun kepada suami. Kitalah yang harus lebih dahulu membuka pintu perdamaian, membuka pintu islah ya. Apa yang harus dilakukan suami karena istri sudah tidak bisa melayani suami dan memberikan uzur untuk menikah lagi? Udahlah, nikah aja. Suami juga, coba kalau umpamanya dia salah, minta maaf ya. Pulang ke rumah nanti, cari istrinya, panggil dengan seruan yang mesra, yang tidak biasa, biasanya nama ya, atau biasanya dengan panggilan yang buruk, Bawel, kemana Bawel? Ya, nah, jangan, coba dengan panggilan sayangku, ya, buah hatiku, belahan jiwaku, kebanggaanku, ratuku, permaisuriku, ngegombal aja, ya, dengan nada yang mesra, lalu peluk beberapa detik, elus kepalanya, bisikan, saya banyak melakukan kesalahan, maaf ya, saya sadar semua keretakan hubungan kita, sayalah penyebabnya. Udah, dia akan luluh, mudah-mudahan. Kalau tak dia responnya nyebelin, tuh baru ngaku sekarang. Makanya terus ngomong, rangkul lagi, iya saya ngaku, gitu saja. Sekali dua kali, nanti lama-lama luluh ya. Bebek mau apa, mau bakso saya belikan ya. Mau batagor saya belikan ya. Mau kambing saya nangkap dulu, saya sembelih. Hibur dulu. Jangan ungkit-ungkit kesalahan istri terlebih dahulu ya. Sebab target kita adalah apa? Memperbaiki hubungan, suasana hati ya. Efeknya ke anak loh. Kalau anak melihat orang tuanya pabaeud-baeud ya, perang dingin. Mereka terguncang secara psikis, mereka murung, mereka terganggu perasaan, terganggu konsentrasi ya. Kasihan kepada anak kita. Di hadapan anak kita tunjukkan kita mesra. Kita ini senang, bahagia. Kita ini akrab, layut gitu ya. Kita ini romantis. Mereka melihat kita senang, bahagia. Mereka berbunga-bunga, mereka tenang, adem ya. Maka tercipta suasana rumah tangga yang lebih baik insyaallah. Ustaz, saya masih punya hutang puasa di tahun lalu dan saya pun berniat untuk membayar, tapi saya sekarang sedang ngandung anak pertama. Bagaimana cara saya untuk membayar utang puasa tahun lalu? Apakah dengan fidyah atau qadha? Berarti kalau ini anak pertama, dulu hutangnya pasti karena haid ya, atau sakit, bukan karena mengandung ya, karena ini anak pertama. Kalau penyebabnya sakit atau haid, maka wajib diqadha. Kapan? Lebih cepat lebih baik ya. Kalau tahun ini tidak sempat, boleh tahun depan. Boleh tahun depannya lagi. Kalau tahun depan hamil lagi umpamanya, nanti sesempatnya, ya. Apakah ada ribanya, ada bunganya? Umpamanya hutangnya seminggu karena sudah 2 tahun jadi 2 minggu. Enggak ada riba dalam ibadah. Tetap segitu. Jangan lupa dicatat kalau-kalau nanti lupa, ya. Adapun kehamilan sekarang tidak saum Ramadan ini, silakan tidak saum kalau khawatir dengan saumnya bisa memberikan efek buruk kepada bayi yang dikandungnya. Kuat mah insya Allah kuat, secara psikis kuat, secara fisik kuat. Tapi efeknya buruk ke anaknya, khawatir anaknya ada kelainan atau apa. Saran dokter jangan saum. Maka enggak perlu saum. Terdapat dia di qadha, ulama ikhtilaf. Tapi pendapat yang saya pegang yang lebih kuat, orang yang tidak saum karena hamil, karena menyusui, dia terkena fidyah. Karena dia tidak sakit, dia tidak haid, dia tidak safar. Tapi dia termasuk wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskin. Bagi orang-orang yang yutiqunahu, dia merasa berat untuk melakukan ibadah saum. Bisa-bisa, kuat-kuat, tapi madarat. Ini disebut yutiqa. Fidyatu ta'am miskin, dia harus bayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Adapun yang qadha, untuk yang haid atau nifas, untuk yang sakit atau untuk yang safar, itu baru qadha, ya. Jadi bayarlah fidyah dan tidak harus saum. Tapi hutang tahun lalu bayar nanti tahun depan setelah melahirkan bila memungkinkan, atau tahun depannya lagi, ya. Dan tidak ada apa, tidak ada riba. Tapi lebih cepat lebih baik. Mengundurkannya tanpa alasan melalaikan kewajiban dan itu dosa. Tidak boleh. Bagaimana kedudukan doa dari ibu atau orang tua yang telah kafir? Telah kafir berarti sebelumnya Islam terus murtad gitu. Kalau telah gitu kan, ya. Ya, anggaplah demikian. Bagaimana kalau orang tua kafir mendoakan keburukan bagi siapa? Anaknya. Apa kena apa tidak? Kalau doa keburukan itu karena kesalahan anak, ya kena. Umpah anaknya durhaka, menyakiti hatinya atau fisik orang tua. Orang tua merasa sakit hati lalu mendoakan keburukan, itu bisa kena. Tapi kalau karena sentimen agama, umpah kita sholat, umpah anaknya ini wanita pakai jilbab, orang tuanya gak setuju, gak suka, lalu mendoakan keburukan, biar ketabrak becak di jalan kalau kamu gak buka kerudung. Itu mah jangan digubris, ya. Insya Allah tidak akan dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Ustaz, saya pernah mencoba mengamalkan asma sifat secara total, namun saya merasa sempit, mohon pencerahan. Gimana caranya? Saya khawatir salah, keliru. Sebab dulu ya, santri-santri, pesan-pesan di kampung-kampung banyak mempelajari apa yang disebut dengan ilmu kadijayaan. Mengamalkan ayat tertentu lalu dipuasain, ya. Saum sekian hari sambil baca itu, lalu nanti bisa menghilang, bisa ngintip orang mandi. Itu pengamalan yang keliru, yang salah. Saya khawatir mengamalkan Asmaul Husna itu, Asmaul Husna dibaca sekian kali sambil saum, lalu berharap nanti dia menjadi orang yang dalam pandangan wanita kayak Arjuna. Tapi kok gak kesampaian, keliru, salah. Nah, bagaimana cara mengamalkan Asmaul Husna nanti kita akan bahas, ya. Bukan dengan cara dibaca sambil saum, bukan. Kosong. Iya, kosong. Siapa tahu ada tulisan gaib. Bagaimana penjelasan harap dan takut hanya kepada Allah? Apakah takut dan harap kepada manusia itu syirik? Iya, barakallahu fiik. Ini pelajaran al-usulus salasah. Kita sering membahas. Baik khauf ataupun roja ada bermacam-macam jenis. Ada yang hanya wajib ditujukan kepada Allah, ada yang boleh dan tidak apa-apa ditujukan kepada sesama makhluk. Contoh khauf, takut. Takut yang hanya ditujukan kepada Allah adalah takut terhadap perkara-perkara yang hanya Allah saja yang mampu melakukan apa yang ditakuti, ya. Seperti memasukkan kita ke dalam neraka, melaknat dan yang sejenisnya, ya. Adapun takut terhadap sesuatu yang sifatnya manusiawi, tabii, alami, itu boleh dan tidak ada kaitan dengan tauhid. Contoh takut kepada ular, takut kepada singa, takut kesetrum, takut kepada orang jahat. Karena nyata-nyata jahatnya. Boleh. Termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa juga takut. Kepada siapa? Kepada Fir'aun. Karena jahatnya. Nabi Ibrahim dah kedatangan tamu yang tidak dikenal, disuguhi makanan terenak tidak disentuh. Takut jangan-jangan jahat, ya. Nah, Allah yang menyatakan Nabi Ibrahim takut. Qala ala ta'kulun fa'aujasa minhum khifah. Kenapa kalian tidak mau makan? Maka muncul rasa takut dalam diri Ibrahim kepada tamu ini. Oh, ternyata tamu ini siapa? Malaikat. Merasa takut kepada makhluk yang kita duga kuat akan berbuat jahat kepada kita, itu naluriyah. Manusiawi boleh karena madarat yang ditimbulkannya. Coba umpamanya ada ular berbisa, kobra. Ah, kita semprin, saya enggak takut. Kalau takut musyrik. Disamprin gawok digegel, mati. Nyata enggak bahaya dari ular kobra? Iya, nyata. Bisa digigit, bisa mati kita dengan racunnya. Lalu karena itulah kita takut. Boleh, itu disebutlah takut tabii, enggak apa-apa. Nih ada umpamanya kabel yang tidak yang terkelupas di pembungkusnya, kelihatan kawatnya, ada arusnya nih. Eh, jangan disentuh kesetrum. Oh, saya enggak takut kecuali kepada Allah. Musyrik takut kepada kabel. Dipegang red gosong. Jadi dibolehkan takut yang seperti itu, ya. Nanti rinciannya dengar kajian hari Selasa pagi di radio, ya. Sekarang masih membahas hisab dan jaza. Dalam hadis dikatakan tadi bahwa malaikat akan turun saat kita duduk di majlis taklim untuk diampuni dosanya. Pertanyaannya, apakah malaikat akan turun di setiap kajian sekalipun kajian yang bukan mengkaji sunnah? Jazakallahu khair. Kalau di kajian itu ada penyimpangan dari syariat, tentu saya tidak. Di kajian itu diawali oleh musik dan nyanyian. Ikhwan dan akhwat ikhtilat bercampur baur pageye-geye. Pageye-geye itu apa, ya? Berdekatan, berdampingan kayak begitu, ikhtilat, ya. Terus yang dikajinya adalah sesuatu yang penjelasannya menyimpang dari Quran dan Sunnah. Kalau Allah melarang kita sebagai manusia hadir di majlis seperti itu, Allah menyatakan fala taqudu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Kamu jangan duduk-duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal lain. Sampai Taus menyatakan kepada anaknya, demi Allah, seandainya aku melihat kamu keluar dari tempat maksiat, lebih aku sukai daripada kamu keluar dari majlis yang di dalamnya ada penyimpangan. Penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj itu lebih berbahaya, ya. Nah, manusia dilarang untuk masuk hadir di sana. Kalau syariat melarang, pastilah malaikat tidak akan mau datang ke tempat seperti itu. Oleh karena itulah yang dimaksud majlis ilmu yang akan didatangi malaikat hanyalah majlis-majlis ilmu yang mubarakah, yang tidak ada penyimpangan dari aspek syar'i di dalamnya, ya. Wallahu a'lam. Apakah boleh menuntut ilmu kepada Ustadz Fulan dalam kurung Ustadz Anu? Di sini ditulis tapi nggak saya baca dan saya akan masukkan kantong biar nggak dicari. Orang ini pada hakikatnya manhajnya lurus, cuma kurang baca sehingga banyak terjerumus ke dalam banyak penyimpangan. Itu pertama. Kedua, gaulnya dengan siapa saja dan itu mempengaruhi pola pikir, akidah dan manhaj. Tapi kalau dia keliru salah lalu ditegur secara pribadi, menerima dan meralat mengklarifikasi. Sikapnya bagus, ya. Saya beberapa kali bertemu dengan orang ini, memberi hadiah ke saya berupa ada hadiah ini. Ini hadiah dari beliau ini. Ini bukan bom. Parfum. Kemudian dinasihati menerima. Syukran Ustaz. Dia klarifikasi. Ustaz-ustaz lain banyak menjapri, afwan yang kemarin antum jelaskan nampaknya coba baca kitab anu karangan Sian. Oh ya, diralat. Hanif. Cuma karena tadi gaulnya bebas, baca mungkin terus sibuk gitu ya. Jadwalnya padat, kurang baca, terjerumus dalam banyak kesalahan. Setiap ditegur menerima itu, tapi nanti berbuat lagi. Dan tidak semua ustaz bisa mengawasi. Hanya yang sampai beritanya, oh ini harus diluruskan, luruskan. Kalau enggak, ya luput gitu ya. Maka lebih recommended untuk ngaji ke ustaz-ustaz lain. Wallahu a'lam bishawab. Saya punya kakak akhwat dalam waktu dekat ia akan menikah insyaallah. Dia minta saya untuk memakaikan henna mungkinnya saat walimahnya, sedangkan walimahnya tidak syar'i. Ikhwan akhwat tidak dipisah. Saya takut kalau saya memakaikan henna di tangannya, saya membantu dia tabar. Saya sudah menolak tapi didesak. Apa yang harus saya lakukan? Ya jangan, kalau memang itu nyata-nyata ditontonkan di hadapan orang, jangan. Membantunya sama dengan ta'awun alal ismi wal udwan. Saya pernah baca hadis yang menganjurkan sholat isya di pertengahan malam, lalu Rasulullah bersabda, sungguh ini waktu sholat isya yang tepat sekiranya tidak memberatkan umatku. Apakah hadis ini palsu, lemah atau sahih? Hadis ini sahih. Riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadisnya sahih dan benar. Maknanya memang paling bagus isya diakhirkan tapi tidak sampai habis waktu. Akhir waktu isya tengah malam. Jangan sampai lewat tengah malam. Siapa yang melakukan lewat tengah malam, dia sudah habis waktunya dan melakukan isya di luar waktunya. Umpamanya jam 11, ya, itu terbaik andai bisa dilakukan berjamaah. Kalau ada imam, yuk nanti kita isya jam 11 ya. Seluruh makmum setuju, itu terbagus. Tapi kalau makmum bilang, wah setengah 11 sudah di alam mimpi, maka jangan, ya. Mendahulukan, mengutamakan sholat berjamaah itu lebih utama. Jadi kalau kita bisa berjamaah jam 11 malam sholat isya itu terbagus. Tapi bila ada jamaah di awal waktu dan kita jam 11 sendirian, maka ambil berjamaah di awal waktu. Mengenai asma dan sifat Allah, saya cenderung dengan nama Ar-Rahman. Kan dalam Quran dan hadis begitu dominan nama Ar-Rahman disebut. Apakah ada apa ini ada maksud maksud ya? Dan kecenderungan Allah lebih menyukai disebut Ar-Rahman. Kata siapa bahwa ayat Al-Quran didominasi oleh Ar-Rahman? Mana yang lebih banyak dengan yang lainnya? Tapi yang jelas nanti kita akan bahas ya. Dan apakah betul Ar-Rahman adalah yang paling disukai oleh Allah di antara nama-namanya? Kita sebut nanti ya. Memang sifat-sifat Allah berbeda-beda. Ada yang satu lebih utama daripada yang lainnya. Seperti sabda Rasul dalam hadis kursi, Nabi SAW menyatakan, inna rahmati ya yaghlibu ghadabi. Au kama qal, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Sifat Allah salah satunya rahmat. Sifat lain namanya ghadab. Ghadab kalah, terkalahkan keutamaannya oleh sifat rahmat. Dan banyak lagi nanti penjelasan lain di mana sebagian sifat Allah lebih utama daripada yang lain, sebagaimana sebagian surat lebih utama dari surat lain dalam Al-Quran, sebagaimana sebagian ayat lebih utama dari ayat lain, sebagaimana sebagian nabi lebih utama daripada nabi-nabi lain, sebagaimana sebagian malaikat lebih utama daripada malaikat-malaikat lain, dan begitulah seterusnya. Nanti kita akan bahas insyaallah. Terakhir ya, mohon maaf tidak bisa terbahas semua karena terlalu banyak dan waktu yang terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan tentang istighosah di sekolah. Anak saya mengadakan istighosah sebelum ujian nasional, apa hukum istighosah ini? Makna istighosah adalah meminta pertolongan. Bedanya dengan isti'anah, isti'anah juga minta pertolongan. Bedanya isti'anah adalah meminta pertolongan untuk meraih hal-hal yang baik. Bagaimana caranya? Caranya berdoa dengan cara umpamai Allahumma rizqni rizqan katsiran thayyiban halalan thayyiban mubarakan fih. Ya Allah, berikan saya rizki yang banyak, yang halal, yang penuh barokah dan seterusnya. Maka itu namanya isti'anah. Ya Allah, tolong saya, bantu saya, cerdaskan saya dalam menjawab soal-soal ujian besok. Itu isti'anah, karena meminta sesuatu yang baik. Kalau istighatsah minta tolong dalam bentuk minta dijauhkan dari bahaya, dari musibah, dari hal-hal yang tidak disukai, ya Allah hindarkan saya dari penyakit, itu istighatsah. Ya Allah hindarkan saya dari bencana alam, itu istighatsah. Ya Allah hindarkan saya dari musibah yang membahayakan, memadaratkan saya, itu istighatsah. Jadi isti'anah dan istighatsah sama-sama minta tolong. Bedanya kalau istighatsah minta tolong agar diselamatkan dari hal-hal yang buruk. Kalau isti'anah minta agar diberikan hal-hal yang baik. Bentuknya apa? Bentuk amalannya berdoa, meminta pertolongan. Tidak diritualkan, tidak diupacarakan dengan ritual dan upacara tertentu ya. Nah, sekarang mau ujian nasional. Cocoknya isti'anah apa istighatsah? Isti'anah, minta apa? Minta lulus. minta agar diberikan kemampuan menjawab soal. Nah, itu minta yang baik atau minta dihindarkan dari yang buruk? Minta yang baik. Kecuali kalau ada orang yang ranking pertama dari bawah, nilainya itu di bawah 5 terus, jadi pesimis, saya mah belum tentu lulus. Akhirnya berdoa, ya Allah hindarkan saya dari ketidaklulusan. Itu istianah apa istighosah? Istighosah karena minta dijauhkan dari keburukan. Tidak lulus buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Jadi istighosah. Jadi itulah istighosah, hanya dalam bentuk berdoa, tidak diritualkan, tidak diupacarakan, tidak diadakan acara yang ngumpul-ngumpul-ngumpul, kita istighosah. Coba berdiri, siapa yang mimpinnya, ustaz atau guru agama? Pak, ini pasnya isti'anah apa istighosah gitu. Ya bingung, apa bedanya? Ngaji, Pak. Cukup ya, sampai di sini waktunya habis. Insyaallah kita jumpa lagi Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.